Ibu, obatnya udah minum belum, Ibu? Sakit kali ya. Oke, satu pukul kedua dari Tasya Rusmala 14 malam. Terus nanti sabar dulu ya, sama Mr. Goyang. Oke, sebuah lagu 14 malam sudah kira-kira.